kekayaan bukanlah segala-galanya. Keberhasilan, ketenaran tak menjamin kebahagiaan. Banyak orang mencari kesana kemari, mengumpulkan apa yang diinginkan, namun tetap saja ia tak punya gairah dalam kehidupan. Bahkan seringkali ia mengalami kebuntuan, mengambil jalan pintas. Kalau tak merusak diri, ia bunuh diri. Gegap gempita kita mendengar berita, karena kaget tak pernah terpikirkan. Bagaimana mungkin orang yang berkecukupan, tenar, punya segala-galanya, bukan saja harta, nama, kekuasaan pun ada pada dia, tapi mengapa harus bunuh diri? Atau mengapa harus merusak diri? Sebuah pertanyaan yang selalu jadi misteri di kehidupan. Cobalah lihat betapa juga tak sedikit orang dalam penghasilan yang mudah menghitungnya karena tak banyak yang didapatnya. Namanya tak terkenal karena dia dikenal hanya di seputar rumahnya saja. Kekuasaan tak ada pada dia karena bukan dia yang berkuasa di lingkungannya. Tetapi kebahagiaan berpihak padanya karena ia selalu menikmati hidup dalam gairah yang pas. Ia memakan apa yang menjadi rezekinya. Ia tidak pernah menipu untuk mempertahankan hidupnya. Korupsi baginya itu sebuah tanda tanya besar. Mengapa harus dilakukan? Karena itu bukan rezeki buat diri. Itu namanya mencuri karena hak orang lain di sekitar diri. Ya, bagi dia hasil dari sebuah perjuangan, keringat yang dicurahkan memberikan kebanggaan tersendiri sehingga hidupnya penuh gairah karena dilakukannya dalam tiap langkah yang benar. Alangkah indahnya sehingga ia membuat banyak orang cemburu. Mobil tak dimilikinya, rumah biasa-biasa saja, tapi dia sangat menikmati hidup yang dia punya. Awas, mungkin Anda tak pernah punya kebahagiaan karena uang milikmu tak jelas asalnya. Awas, mungkin engkau tak memiliki kebahagiaan karena kekuasaan kau dapatkan dengan cara bertumpu di atas penderitaan orang lain. Awas, ketenaran kau miliki tapi rupanya penuh dengan kepalsuan. Jangan lanjutkan atau kau akan merusak diri. Bersama saya, Bigman Sirait.